Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. La nabiya ba'da ilmu al-qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi surali sadri wa sili amri wa ahlul qanata milisan yafqahu qawli. Rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia. Sama-sama kita gunakan untuk i'tikaf di masjid, thalabil ilmi, taqarrub ilallah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minggu ini jadwal kita membaca kitab Adabul Suluk, adab para sahabat dan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah belajar kita adabul khala, etika kita dalam kamar mandi. Sekarang judulnya Hafiz ala tayamuni fi kulli syai'in hasanun la tashrabu minan ila idza kana maghluqan. Memelihara ala tayamun, melakukan segala sesuatu mulai dari kanan, fi kulli syai'in hasanun, dalam segala hal. Yang kedua, jangan minum dari gelas kecuali dalam keadaan tertutup. Ini nanti berdasarkan hadis dhaif ya. Walaupun hadisnya dhaif, bisa kita pakai untuk sehari-hari. Wa alaika, dan hendaklah kita bitayamun min kulli sya'nin ila fi izalatin najasah. Hendaklah kita selalu melakukan atau mendahulukan yang kanan dalam segala sya'nin, urusan. Ila fi izalatin najasah, kecuali dalam menghilangkan najis. Rasulullah dalam hadis jelaskan, karena Rasulullah tuhibbu antayamuna fi kulli syai'in hatta fitana'ulihi wa tasya'urihi. Rasulullah senang melakukan yang kanan, sampai-sampai dalam memakai sendal duluan yang kanan, tasya'urihi, nyisir beliau juga yang kanan duluan. Jadi kalau kita pakai sampo mungkin ya, atau nyabun badan, itu usahakan yang kanan dulu gitu. Mendahulukan yang kanan, Rasulullah sangat suka itu. Pakai jaket, baju yang kanan dulu, celana kanan dulu gitu ya. Bersihkan kacamata yang kanan dulu, bukannya kanan deh. Ataupun kalau kita masuk ruangan, mau salaman, ya usahakan salaman yang min jihatil aiman, dari yang sebelah kanan gitu. Kalau sarung, gak ada kanan kirinya ya. Itu Rasulullah sangat menganjurkan kita memakai hatta fitana ulihi, pakai sendal watasya'urihi, dalam hadis ya. Dalam bersisir pun Rasulullah menyisir rambut yang kanan dulu, baru yang kiri. Ila fi izalatin najasah, kecuali menghilangkan najis. Mungkin beristinja, ya kita gunakan tangan kiri. Dulu kita rewekan, Ahmad ibn Hanbal tidak pernah menyentuh kemaluannya pakai tangan kanan seumur hidup beliau ya. Dan beliau tidak pernah juga mandi dalam keadaan nekat ya, telanjang bulat itu enggak pernah. Pasti ada penutup itu. Itu akhlak para ulama ya, yang di buku ini diceritakan semuanya. Ya. Kita ulangi, bitayamun min kulli syai'in ila fi izalatin najasah wa izalatil akzar, menghilangkan sesuatu yang kotor, itu tidak apa kita gunakan tangan kiri. Wa alaika bisyiddatil afwatil asqiyah wa tahmiril awani wa ikhlaqul babul manzil la syama indan namu inda khuruji minhu. Hendaklah kita membiasakan tempat minum kita itu tertutup. Ini berdasarkan hadis dhaif. Di sini riwayatnya tidak disebutkan. Allah biasanya menurunkan bala pada malam hari ya. Dan ada kemungkinan itu masuk ke tempat-tempat makan kita yang tidak tertutup. Jadi kalau misalnya kita nyimpan air putih di malam hari, kalau itu tidak tertutup, usahakan kita jangan minum di pagi hari. Dulu ada pernah jamaah nanya saya, kenapa umat-umat terdahulu selalu dihancurkan Allah pada saat-saat menjelang pagi? Ya, Nabi Nuh disuruh malam hari pergi, Nabi Soleh, Maka Rasulullah juga Isra Mi'rajnya kalau enggak salah malam hari ya berangkat dia jam-jam itu loh. Dan biasanya para nabi kalau sudah disuruh meninggalkan kota, itu kota itu dihancurkan oleh Allah itu, kecuali Mekah Mukarramah. Ini karena mungkin sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ya. Kalau nabi dulu kalau sudah disuruh meninggalkan, dan biasanya itu malam hari, enggak boleh menoleh ke belakang, itu kaum Nabi Lut yang ingkar dengan syahwat homoseksualnya itu dihancurkan oleh Allah. Jadi memang malam ini memang identik dengan bala ya. Sering apa malam hari itu, makanya kita kalau bisa jangan sering keluar malam gitu ya. Memang apa wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa ja'alna naumakum subata. Nah, itu kan ada dalam surat Amayta Sa'alun ya. Ya inilah membiasakan yang kanan dalam segala hal, ini merupakan sunnah Rasulullah. Selanjutnya aktsar min mukthi fil masjid fainal masajida buyutullah. Idza bada'a laka tahaddus bi syai'in min umuri dunya fakhrut ila kharijil masjid la tastaghal fil masjid illa bil ibadah. Pertama, usahakanlah kita banyak menghabiskan waktu kita di masjid. Oh, ini kalau takmir enak ya. Masjid terus malah. Malah keluar malah dicari gitu. Fa innal masajida, sesungguhnya masjid itu adalah buyut Allah, rumahnya Allah. Ya. Orang mukmin di masjid itu seperti ikan di dalam air. Nuhun sewu ya, saya duduk di kursi ini karena kaki saya sakit. Ternyata enak juga ya. Malah besok ketagihan ini. Kalau di Timur Tengah biasanya guru-guru itu yang memang duduk di kursi begini gitu. Dan satu lagi saya perhatikan di Saudi itu kan satu-satunya ulama Sunni yang tidak Wahabi itu adalah udah meninggal ya almarhum. Beliau punya pesantren di Indonesia, Syekh lupa saya namanya itu. Abdul Qadir siapa itu? Saya pernah main ke rumah beliau di Jeddah itu. Itu ya kursinya gede gitu lah. Dan murid-muridnya pada mijitin kakinya gitu lah. Dalam hati saya pengen juga nih. Saya dulu dikasih duit 300 real sama buku-buku. Satu-satunya ulama Sunni yang tertinggal di Mekah itu, dan Raja Fahad berkunjung ke rumahnya itu. Padahal kan paham Wahabi kan di Saudi itu menjadi paham negara ya. Satu-satunya ulama Sunni masih dihargai itu. Mudah-mudahan saya nanti ingat namanya ya. Lupa saya namanya itu. Ulama besar itu. Saya dikasih duit 300 real dulu karena saya mahasiswa itu. Oh, saya langsung saya belikan buku itu. Duit ulama dengan main-main itu. Gak boleh beli yang sembarangan. Apa tadi itu? Oh, masalah kursi ya. Usahakan kita banyak-banyak di dalam masjid. Orang beriman kalau di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Tapi kalau orang munafik itu gak betah dalam masjid itu. Nanti juga kita bahas tentang tidak boleh ya. Idza badalakum tahaddusun bi syai'in minal umuri dunya fakhrut ila kharijil masjid. Apabila kalian ingin melakukan urusan yang urusan dunia, keluarlah dari masjid. Dulu pernah kita riwayatkan, haram hukumnya jual beli di dalam masjid, walaupun cuma beli pulsa. Habis sholat, teman sebelah kita jualan pulsa, beli dong 10.000 gitu loh. Walaupun cuma pulsa ya, itu menurut ulama tuh haram. Malah Imam Syafi'i, urusan yang tidak ada dengan urusan ibadah, itu haram hukumnya di dalam masjid. Ya ibadah maksudnya, pengajian juga terkait ibadah ya. Bahkan menggunakan fasilitas masjid untuk urusan dunia itu haram Imam Syafi'i. Misalnya mic ini ya. Kalau di kampung-kampung dulu saya jelaskan itu, mengumumkan acara-acara keduniaan tuh pakai mic masjid juga loh. Ibu-ibu, hari Minggu ya. Pagi ini jadwal kita aerobik gitu. Pakai masjid lagi aerobik gitu. Kalau ada Syafi'i ditempeleng dia itu. Pagi ini jadwal kita aerobik, gurunya sudah datang dari hotel quality gitu. Masya Allah sebelah. Bahkan pendapat Imam Syafi'i pernah saya temukan, mengumumkan kematian itu soalnya gak boleh di masjid itu. Begitu ketatnya Imam Syafi'i ya. Menjaga kesucian masjid. Apalagi itu lomba menggambar lah, lomba demo masak lah, segala macam masjid semuanya. Makanya kalau bisa RT itu punya corong juga itu lah. Masa gak ada sih dana RT itu? Jangan gunakan masjid seharusnya itu. Untuk urusan dunia, jual beli apapun, walaupun jual beli buku agama ya, itu kita hindarilah di masjid yang tidak ada hubungannya dengan konteks ibadah. Bahkan salah satu ulama Syafi'iyah menikah pun sebenarnya kalau bisa jangan gitu, ijab kabul ya. Tapi kalau ulama lain silahkan, itu masih bisa dikategorikan ibadah. La tashtaghal fil masjid illa bil ibadah. Fasal. Wa alaika bitulil muksi wa kasratul julu fil masjid biniyatil itikaf. Teman-teman tadi sudah niat itikaf ya? Belum ya? Usahakan kita lama-lama di bertempat berdiam diri di dalam masjid dan banyak duduk di dalam masjid biniyatil itikaf. Jadi teman-teman kalau tadi masuk masjid, kalau kita niat itikaf, itu per detiknya nanti dihitung pahala oleh malaikat insyaallah. Walaupun kita cuma 1 jam gitu ya. Kalau itikaf itu kan memang tidak ada waktu tertentu ya. Tapi kalau memang kita menemani orang yang punya urusan sampai selesai, itu kan kata riwayat daripada Ibnu Abbas, siapa yang menolong saudaranya sampai urusannya selesai, itu lebih bagus daripada itikaf selama 20 tahun kalau enggak salah. Jadi misalnya teman kita kehilangan KTM gitu ya. Teman itu yang ngurus KTM dong gitu. KTM itu kan kalau hilang enggak sembarangan loh. Ke polisi dulu tuh. Surat kehilangan kepolisian gitu loh. Ngurus sana, ngurus ini, segala macam. Kita temenin sampai selesai, itu katanya lebih bagus pahalanya daripada itikaf. Ini nolong enggak, itikaf juga enggak. Fa'inal masajida buyutullah. Ya, nanti ada juga terakhir nanti akhlak kita di dalam masjid ya. Saya tadi pengajian sore dengan ibu-ibu, makanya saya agak cepat nyampe sini, main dulu gitu loh. Malah kepleset sih, seharusnya ke masjid dulu tadi ya. Malah ditegur Allah. Itu ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu kalau saya sudah teriak-teriak loh di masjid itu. Akhlak di masjid, jangan sampai kaki kita tuh mengarah ke kiblat, saya bilang. Wah, ibu-ibu simbah tuh kakinya ke kiblat semua. Gimana nih cara ngomongnya? Padahal sudah, kalaupun kita mau tidur di dalam masjid, usahakan kepala ke arah kiblat. Kalau di masjid hati-hati, sebab ini adalah ada syekh saya dulu dari Saudi namanya Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin itu ketat sekali beliau itu. Berani aja duduk begini ngaji sama beliau, suruh keluar itu. Cerita gitu. Enggak berakhlak dalam masjid gitu. Sebab masjid itu banyak malaikat gitu. Jadi duduk-duduk misalnya ngangkat ini santai. Wah, Syekh Nuruddin itu marah besar, merah muka beliau kalau sudah begitu itu. Harus duduknya sila atau apalah gitu ya sama beliau itu. Sebab ulama-ulama dulu belajar sama gurunya itu kan sangat takzim ya. Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik 16 tahun. Itu balik buku aja gak berani. Ada suara gitu. Supaya tidak ada suaranya gitu. Begitu takzim murid dulu sama guru ya. Kalau sekarang malah guru yang takzim sama murid. Makanya ilmunya pada gak berkah itu. Kalau ulama-ulama dulu itu luar biasa itu. Mana tadi? Wa qala alaihi salatu wasalam idza ra'aitum rajulu yu'tadu fil masjid fashadu lahu bil iman. Kata Rasulullah, apabila kalian melihat seorang laki-laki dan perempuan yang biasa ke masjid, fashadu, maka saksikanlah lahu bil iman, dia adalah orang beriman. Sebab kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Wa'adahu alaihi salatu wasalam sab'atun allazi yuzihumullahu bizillin arsyhi yauma la zilla illa zulluh. Dulu pernah kita baca hadis ini. 7 golongan yang akan dilindungi Allah nanti di akhirat ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah rajulun qalbuhu muta'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Saya lupa 7 itu apa itu. Kalau di sini laki-laki yang hatinya terlalu mu'alak. Mu'alak itu bahasanya kalau dalam bahasa Arab itu tersangkut ya. Ingat terus masjid itu, pengen ke masjid terus itu. Pulang kuliah bawanya pengen ke masjid gitu lah. Makanya sendalnya baru terus itu. Oh, itu niatnya lain itu. Lumayan daripada ke toko gitu. Beda ya. Itu nanti akan udah. Kalau enggak salah 7 golongan itu imamun adil, pemimpin yang adil ya. Rajulun, wah ini susah nih kalau hafalannya lemah ini. Setahu saya apa? Bersedekah ya. Rajulun sasakubi yaminihi, tidak tahu tangan kirinya. Rajulun yang bangun di tengah malam zikir kepada Allah, fafadul ainahu sendiri ya, bukan rame-rame. Sendiri tengah malam berinang air matanya. laki-laki yang diajak da'a imruatun jamilatun wa zaihaibah. Laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan cantik mempunyai kedudukan, dia jawab ini akhafullah. Jawabnya harus itu. Kalau jawab, walaupun perbuatannya tidak terjadi, tapi kalau jawabannya beda, jangan nanti karir saya hancur, itu enggak termasuk. Jangan nanti istri saya tahu, itu enggak termasuk. Jangan ada kamera CCTV gitu. Jawabannya adalah ini akhafullah, itu baru dapat perlindungan. Kalau jawabannya itu jangan nanti ketahuan karir saya hancur gitu. Nanti saya dipecat lagi nanti bendahara partai gitu. Nah, itu enggak termasuk gitu. Walaupun perbuatannya tidak terjadi ya. Di sini adalah laki-laki yang qalbuhu mu'allaku bil masjid. Tenang dia kalau dalam masjid itu. Walakin alaika halal julusu fihi bil adabi wa ihtiram. Tapi perlu diperhatikan keadaan duduk bil adab wa ihtiram. Etika duduk di masjid beda dengan di rumah. Wal ihtiram, penghormatan. Sebab di masjid itu ada malaikat. Ya. Wal imsak anifudulil kalam. Dan hindari dari pembicaraan yang berlebihan. Kita malah masjid itu curhat ya. Kecuali pengajian memang harus ngomong loh. Harus ngomong gitu. Tadi ada jemaah yang nanya tadi pengajian sore itu. Dulu waktu kecil dia punya masjid khusus untuk perempuan gitu. Dilanggar gitu. Jadi sholat dia tuh dilanggar gitu. Malah berpahala ya sholat dilanggar. Kalau saya malah marah sholat dilanggar gitu. Sholat kok dilanggar gitu. Sholat itu dipatuhi bukan dilanggar gitu. Itu kami muazinnya perempuan. Boleh gak gitu? Muazin perempuan. Tapi jemaahnya perempuan gitu. Saya bilang boleh aja tapi jangan pakai mic. Nanti kedengaran keluar repot gitu. Ya. Tapi jemaahnya seluruhnya perempuan. Silakan yang jadi imam perempuan. Sampai muazinnya juga perempuan. Itu di kota banyak ya. Masjid-masjid Aisyah itu. Kalau taraweh, imamnya perempuan, muazinnya perempuan, jemaahnya juga perempuan semua itu. Mantap itu. Tapi musala biasanya. Hindari kita pembicaraan yang terlalu banyak dan tidak bermanfaat ya. Fa in badala kata hadus bi syai' minal umuri dunya fabras ila kharijil masjid. Apabila ada keinginan dalam hati membicarakan urusan dunia. Nazaruddin masih ditangkap enggak ya itu? Keluar dulu. Turun eskalator dulu. Sampai di bawah Nazaruddin ditangkap enggak ya? Balik lagi ke atas. Cepat keluar dari masjid. Ya, ini masjid ini bukan untuk ngobrolin yang enggak-enggak ini. Hanya ibadah saja itu. Masalah Nazaruddin lah diurusin gitu. Itu urusan dunia semuanya. Politik itu kan dunia tok bagi saya. Mana ada orang politik mikirin akhirat gitu. Walaupun ngakunya partai Islamnya. Jadi kalau kita ada keinginan untuk ngobrolin dunia, keluarlah dari lingkungan masjid. Mungkin situ termasuk luar ya. Yang apa itu? Ruang transit. Apa itu? Tangga juga tidak termasuk itu bagian masjid. Jadi masjid itu memang dipakai untuk sholat gitu. Nah, jadi ke tangga itu aja gitu. Misalnya mau ngobrol, gimana kabar kampung saya? Ya kita keluar dulu gitu. Satu sana, satu situ. Gitu. Malah nggak bisa ngobrol. Ini ketemu di bawah aja. Ya, ini adab kita di masjid ya. Apakah yang depannya termasuk masjid? Yang kamar teman-teman itu lah. Enggak ya, itu termasuk sekretariat itu. Nah, berarti di situ aja ngobrol gitu. Sediakan aja kursi dua. Sejam 50 ribu. Malah di bisnis ini. Ya, termasuk hati-hati ya, jual beli. Walaupun dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Jum'ah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza kutatis sholatu, wa iza nudia li sholati bil yaumil jum'ati, fas'au ila zikrillah wa zarul bay'ah. Tinggalkan jual beli. Walaupun yang di sana disebut jual beli, tapi muamalah yang lain juga enggak boleh. Kenapa jual beli sebutkan di sana? Sebab Al-Quran itu memang begitu. Yang disebutkan yang umum, yang lain itu ngikut gitu loh. Kalau disebutkan satu-satu, emang Quran itu kita muamalah apa itu? Bagaimana dengan utang piutang? Enggak ada, emang enggak ada yang termasuk. Coba lihat dalam Al-Quran ya. Mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir. Selalu disebutkan yu'minu billahi wa yaumil akhir. Loh, mana rukun iman yang lain? Itu dua itu sudah akumulasi daripada itu gitu loh. Walaupun yang disebutkan wazarul bay'ah, tinggalkan jual beli, utang piutang juga enggak boleh. Minjam dong 10 ribu buat makan gitu. Juga enggak boleh dalam masjid. Gadai, nih HP saya. gede deh 500 ribu gitu. HP bekas ya, bekas apa? Bekas kalender struk. Hancur dong itu. Enggak boleh. Hutang piutang, gade menggade, sewa menyewa. Sewa apa ya? Laptop. Saya sewa dong laptop buat nulis skripsi sebulan aja deh gitu. Kita ngomongnya di masjid enggak boleh. Rental mobil, motor mobil apalagi sebulan. Enggak boleh. Walaupun yang disebutkan wazarul bai'ah. Kalau di Masjidil Haram di Saudi Arabia itu jangan coba-coba kalau azan buka toko. Wah, di sana keras hukumannya. Semua toko tutup selama ibadah salat. Bukan hanya salat Jumat ya, seluruh ibadah. Jadi kalau tapi mereka takut hukuman sih ya, bukan takut Allah ya. Kalau sudah azan, coba belanja sana. Enggak boleh itu. Lak. Ditolak kita mau belanja itu. Dia tutup dulu walaupun dia enggak salat gitu. Dia masuk aja ke dalam itu. Sebab di Saudi itu ada namanya polisi muhtasib. Dibentuk sejak zaman Sayyidina Umar. Tugasnya adalah nangkapin orang yang berdiri di jalan kalau lagi azan. Jadi teman-teman nanti hati-hati ya. Kalau di Saudi Arabia, kalau di Mekah sama Madinah, kalau azan, kalau enggak ke masjid mendingan masuk rumah. Itu bisa ditangkap loh. Kalau enggak salah denda 250 real, ditahan kalau enggak salah 1 minggu di penjara. Padahal yang nangkap itu juga enggak sholat gitu loh. Saya juga pernah dulu cerita ya, saya pernah hampir ditangkap gara-gara itu. Tapi sebenarnya saya bukan enggak sholat. Karena saya harus menunggu jemaah yang mau ke Madinah gitu loh. Saya ngawal jemaah gitu loh. Jadi pas azan Isya itu, Allahu Akbar, azan Masjidil Haram itu. Apal sih azan itu. Enggak tahu kalau muazin udah ganti itu. Ada orang Afrika, 4 orang ngobrol di pinggir jalan. Dia pakai baju jalabiyah yang panjang putih itu ya. Tapi enggak pakai peci. Ngobrol asik gitu. Tahu-tahu ada aja mobil penjara datang. Wiu prok gitu. Langsung 4 orang tuh dimasukin mobil. Saya lagi duduk, tapi ada orang Arab di sini berdua ya. Setelah itu dia lihat kami bertiga, dia enggak lihat ada jemaah tertutup sama seng gitu. Datang polisi gendut itu, tong, polisi sana kan gendut-gendut tuh. Makanya kata orang kalau kita ditangkap lari aja dia nggak bisa ngejar itu, orang gendut-gendut polisi. Dan di sana orang tidak akan menolong lah. Sebab nusewu ya, Saudi itu kan bagi saya sih karena mungkin sudah hubud dunia sudah tinggi, Islamnya sudah lama. Kalau kita bantu nangkap, kita juga ditangkap sama polisi. Sana kalau lari nggak bakal ada yang menolong. Dibantuin masyarakat nangkap nggak bakalan di sana. Dibiarin aja kita dikejar-kejar sama polisi itu. Malah enak. Tontonan gratis gitu. Pas datang dia, kami kan duduk bertiga, orang Arab, Saudi asli, saya sama adiknya ngobrol gitu. Untung ditanya orang Arab duluan. Kalau saya ditanya kan gelagapan saya jawab gitu. Lo tanya untuk kacak pinggang polisi. Ente les matu solis gitu. Ente kenapa enggak sholat gitu. Oh, karena dia orang Saudi, marah dia berdiri, dia dorong polisi itu. Ente enggak lihat nih jemaah 800 orang mau ke Madinah. Kalau hilang kita menjawab gitu. Dia nunjuk saya. Ente matus mungkin karena wajah saya Indonesia kali ya. Dan ente kenapa enggak sholat katanya? Bingung saya jawab itu. Jawab apaan ya sebelah? Nanti kalau bahasa Arab, di sana kalau kita bahasa Arab bukan dihargai, ditendang sama polisi. Karena kita dianggap TKI. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya di Saudi ya, jangan sok-sok pindah bahasa Arab loh. Tendang sama polisi itu, ke TKI gitu. Mendingan bahasa Inggris dia hormat. Ya, kalau misalnya kita masuk ke hotel gitu ya, ditahan sama polisi, bahasa Inggris aja walaupun dia enggak paham, cuma masuk gitu. Tapi kalau bahasa Arab malah ditendang gitu. Bukannya dihargai bahasa Arab di sana, karena banyak TKI ya. Akhirnya saya diam aja. Saya tunjuk aja orang Arab ini gitu. Saya udah kelabakan gitu. Masuk penjara lumayan seminggu gitu. Itu namanya polisi muhtasib. Ya agak bagus ya Saudi itu. Jadi kalau azan, salat tidak boleh toko buka satupun. Tapi mereka enggak nutup, cuma ditutup kain aja gitu. Di sana enggak ada pencuri ya, hukumannya berat sana. Mana tadi? La tashtaghal fil masjid illa bi ibadah faqat. Janganlah menyibukkan diri dalam masjid kecuali hanya untuk ibadah. Ya, li'annahu la yabna illa liya'budallaha fihi. Qala ta'ala fi buyutillahi azinallahu an tarfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ila qalihi wallahu yarzuqu man yasha' bi ghairi hisabin. 4 surat An-Nur ayat 36. Wa idza dakhatal masjid faqad dama rijlaka yumna faqala masuk masjid tangan kaki kanan bismillah wa shalatu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Udah apa semua insyaallah ya, cuma sering lupa itu. Wala tajlis hatta tusalli rakataini fa illan tatamakin min shalah faqul arba'a marrah. Setiap kita masuk masjid usahakan salat tahiyatul masjid, kecuali di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid ya. Di Masjidil Haram tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Jangan nanti masuk Masjidil Haram, sholat dua rakaat, enggak ada tiatul masjid di sana itu. Tiatul masjidnya adalah dengan tawaf. Jadi kita kalau tidak sempat sholat dua rakaat tiatul masjid, gantilah dengan bacaan empat kali, Subhanallah, Walhamdulillah, Walla ilallah, Wallahu Akbar. Malah keenakan ini. Sama juga kata Syekh Nuruddin dulu, kalau bangun malam kita belum sempat sholat tahajud karena kecapean kali ya, gantilah dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Walailahillallah, Wallahu Akbar 4 kali. Ya, makanya hati-hati juga ya. Ini masalah azan sudah kita baca dulu ya. Selanjutnya, al-isti'adatu li sholatil mafrudah qala dukhuli waqtiha. Ini akhlak para ulama nih ya. Menyiapkan diri untuk sholat wajib sebelum masuk waktu. Wah, ini kita juga lalai banget ini. Kita azan aja belum siap. Ulama dulu itu, apalagi kalau Jumat besok ya. Ulama dulu setahu saya sejak abad pertengahan, khusus hari Jumat, mereka tuh gak ngerjain apa-apa loh. Paling kalau ngerjain cuma bersih-bersih rumah itu. Jam 9 mereka sudah siap untuk sholat Jumat. Begitu mereka menyambut mulianya hari Jumat ya. Jam 9 mandi, mandi Jumat dulu kita diriwayatkan dalam Bulughul Maram ya. Mandinya kayak mandi besar loh ya. Jam 9 mandi, pakai wangian jam 10 tuh sudah siap-siap ke masjid gitu. Bandingkan dengan kita gitu. Kita komat baru ke masjid. Jumat itu. Bandingkan dengan kita. Paling yang siap-siap tuh ya takmir ya, gelar sajadah itu. Gelar tikar kali ya. Paling apa? Vakum-vakum gitu ya. Ini akhlak para sahabat dan para ulama, mereka menyiapkan diri untuk sholat sebelum waktu sholat. Dulu pernah kita riwayatkan perkataan, bukan hadis ya, Rabi'ah Adawiyah. Kata Rabi'ah Adawiyah, kalau kita datang ke masjid setelah azan, itu kelas rendahan. Itu kelas budak. Dipanggil baru datang gitu. Yang bagus adalah sebelum dipanggil kita sudah datang ke masjid. Nah, kita pernah ya, waktu takjil tuh, maghrib. Sebelum azan maghrib, Ramadan kita udah datang masjid. Tapi niatnya takjil. Bukannya habis Ramadan hilang lagi. Padahal dengar azan kita ke masjid sudah bagus banget ya. Tapi bagi seorang ulama, khawasul khawas, itu masih kelas rendahan itu. Kalau bisa sebelum dipanggil sudah datang itu. Jadi mereka mempersiapkan diri sebelum, kalau kita kan ada pengajian ya, misalnya sholat subuh itu ya. Subuh kan sekarang 4.25 itu misalnya. Jadi jam 4 tuh kalau udah bangun siap-siap gitu ya. Misalnya mau gosok gigi, mau pakai wangi-wangian gitu. Sebelum azan sudah siap menunggu sholat gitu lah. Bisa gak? Bisa ya. Ini untuk saya juga, bukan teman-teman aja. Saya lebih dahulu ditanya malaikat nanti di akhirat. Ngomong aja kok kata malaikat. Saya lebih dulu ditanya malaikat kalau gak diamal kan. Susah loh buat pengajian ini. Apa gak usah dibaca aja apa ya? Kalau gak dibaca nanti gak disampein. Tapi saya yang pertama nanti ditanyain. InsyaAllah. Ya pernahlah seenggak-enggaknya Ramadan. Yang kata selanjutnya, istahabal ulama, udah asal belum. Istahabal ulama qiraatu suratul nas qabla shalah. Ulama membiasakan membaca surat An-Nas sebelum sholat. Yang selanjutnya, latadawamu ala qiraati suratul muayyanah fi sholat. Jangan membiasakan membaca surat tertentu ketika sholat. Itu aja terus itu loh. Kul wallah itu loh. Dibagi dua lagi. Kalau yang lain bisa ya. Misalnya saya kalau kita jadi imam ya, dulu kita riwayatkan, lihatlah jemaah yang paling tua gitu ya. Jangan kalau sholat jemaah itu usahakan waduha itu sudah merupakan patokan yang bisa ya. Kecuali memang sudah kita sepakat dengan jemaah. Misalnya taraweh satu malam satu juz itu gak apa-apa. Tapi kalau sholat-sholat bisa. Kalau mau panjang sholat sendiri, sholat malam itu mau Rasulullah itu kalau sholat malam sendiri, 7 ayat apa 7 surat panjang tuh satu rakaat itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Wah, itu satu rakaat ya. Enggak, salat malam. Dia kan baca tartil ya. Panjang Rasulullah. Kata Aisyah, jangan tanya panjangnya berdiri itu. Tapi kalau jadi imam beliau pendek-pendek yang jemaah itu kan banyak urusan juga itu. Jangan kita terlalu panjang lah itu. Ya saya tuh hal adat, hal hatta ka'adisul ghasyiah, kadang-kadang saya bagi dua juga gitu. sampai nanti kalau fiha ainun jariyah fi dzurul ulum wa namarik wa zarobi umma susah rukuk apa nanti afalan zurun ila bil kaifaka liqad bagi dua itu. Jangan juga nanti kulullah dibagi dua juga. Kulullah ahad Allah sumat rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Pendek banget itu malah. Ina atau ina juga dibagi dua. Walah. Ina atau ina terlalu pendek. Ya sedang lah yang wa duha itu ukuran sedang lah kata dosen saya dulu ya. Kecuali memang dikenal panjang. Semua ada juga jemaah itu yang senang panjang ada juga gitu. Kulullah itu bosan juga dia gitu sama ina atau ina terus. Apa bedanya saya di rumah itu doang itu. Ya. Yang keempat takhfiful mandub binismatil imam ya. Walaika bil buda wa rahbi shalah awal waktu biasul la yu'adzinul muazzin likulli maktuba illa qad wada'at. Wa hadarat bil masjid fa ilam tafzalika fala qala min an ta'khus bil istidali shalah min hina tasmul azan. Hendaklah kita mempersiapkan dengan segera salat di awal waktu ya. Sekira-kira muazzin belum mengumandangkan azan dan hadirlah di masjid. Fa ilam taf'al zalika, kalau kita tidak bisa begitu, aqalla paling tidak kita mempersiapkan untuk sholat ketika mendengar azan itu paling tidak. Dulu pernah saya riwayatkan ya, salah satu penyebab nanti sakratul maut itu agak sulit, itulah kita menyibukkan diri ketika azan. Saya kalau azan berhenti, saya ngajar. Mana Ali? Azan berhenti, tunggu dulu azan selesai. Kita skor dulu, nunggu azan. Gitu. Sebagusnya sih diajak mahasiswa sholat ke bawah ya. Tapi kan lantai tiga sudah juga ke bawah. Ya. Ya nanti dilanjutkan sedikit, baru kita sholat gitu. Itu rapat-rapat aja ya. Kalau DPR gak usah kita ngomongin lah orang gak dunia itu. Oh azan aja dia lewat. DPR. Gak apa-apa, ini kan ngurusin rakyat itu. Jadi setan tuh memang ya. Dalam surat Al-Hijr itu. Jadi setan itu la uzayinanna. Saya akan mengindahkan kata setan kepada orang kafir itu perbuatan mereka. Jadi mereka merasa biasa aja kok. Rapat lanjut ketika azan biasa aja kok. Kan ngurusin rakyat katanya. Itu sebenarnya ngurusin rakyat itu bisikan dari setan lah itu. Jadi supaya kita merasa indah melakukan perbuatan ini. Hati-hati ya, setan itu memang berjanji begitu. Ketika diusir dari sorga, saya akan menggoda umat manusia. Saya akan mengindahkan perbuatan yang jelek bagi mereka sehingga mereka merasa biasa gitu. Itu godaan setan itu. Jadi ketika azan, jawablah. Sini ada nanti ya. Jawablah azan itu. Ibu-ibu itu sering saya berikan contoh. Misalnya ibu nyuci piring gitu ya. Kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurangi kecepatan nyuci piring. Misalnya kucuk-kucuk-kucuk ini santai. Jawablah azan sebelum. Kalau bisa dengan doa. Kemarin kita riwayatkan hadis Bulughul Maram, siapa membaca doa setelah azan, fakana lahu syafaat yaumil qiyamah. Allah Rasulullah berjanji memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Kalau bisa cuci piringnya diskor dulu. Nanti setelah azan ya. Salat dulu baru dilanjutin gitu. Ya biasakanlah ya kita apa itu menghormati supaya itu panggilan gitu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhir ala dunya. Fadilah awal waktu salat daripada akhirnya sama seperti fadilah akhirat dengan dunia. Kecuali salat Isya kemarin kita lihat di Bulughul Maram ya, sering para sahabat Nabi mengakhirkan salat Isya. Tapi mereka isi dengan talabil ilmi, sama dengan kita ya. Tapi enggak panjang-panjang, enggak sampai tengah malam enggak itu. Malah sahabat Nabi itu banyak tertidur ya. Dulu kita lihatnya pada bab apakah tidur itu membatalkan wudu. Jadi para sahabat Nabi sering menunggu sholat Isya tertidur, tapi mereka tidak mengulang wudu karena tidurnya dalam keadaan duduk. Dulu saya jelaskan juga, ada mahasiswa nanya, Pak bagaimana kalau tertidur dalam sholat, batal nggak sholat? Ini yang nanya anak UNY ini, karena ada orang tua sepuh di Karangmalang. Itu kalau sholat subuh sering tertidur, tasawur akhir. Imam sudah salamnya masih tidur, tapi udah sepuh sih. Nanti takmirnya, nama takmirnya itu si Aris. Si Aris ini yang sering bangunin. Papa, udah selesai. Oh iya, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi karena udah tua kali gimana ya. Jadi setelah sholat akhir itu pindah tidur dia. Kelamaan kali itu sholat. Imam salam. Batal sholat gak itu? Nah, ini pertanyaan. Waktu itu saya jawab, kalau kita kehilangan akal, tidur, sholat ya. Situ kan sudah membatalkan sholat ya, sama dengan pingsan itu. Ya sudah tua biar enak. Ya gimana lagi ya. Makanya saya sarannya kemana Ustaz? Nanti sholat dekat dia gitu. Dia mau tidur, senggol aja. Azan ya? Ya sudah azan ya. Kita dengar dulu kumandang suara azan. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tasaulah. Oh, ini langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustaz, masalah tidur saat sholat, apakah itu membatalkan sholat? Dia kan tidak tidur dengan merebahkan badannya, sedangkan tidur sambil duduk saja tidak membatalkan wudu. Wudu dengan sholat beda ya. Sholat itu harus diwajibkan bagi orang yang dalam keadaan ukul. Maksudnya ukul itu harus harus apa namanya itu? Harus sadar gitu. Kalau terputus kesadaran otaknya, itu membatalkan sholat termasuk pingsan, koma dan segala macam itu. Kalau wudu beda. Kenapa tidur itu dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu? Karena bisa menjaga buang angin ya. Soalnya kalau tidur, kita kan tidak terkontrol ya masalah buang angin. Tapi kalau misalnya insya Allah, kalau pinggul kita masih menempel di lantai, itu insya Allah tidak akan keluar angin itu. Mungkin karena otot-ototnya gitu ya. Beda dengan sholat. Wudu dengan sholat itu memang ibadah terpisah ya. Sama-samanya beda, ada. Dalam Al-Quran jelaskan, wa iza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum. Apabila kalian ingin sholat, wudulah. Jadi wudu itu hukumnya wajib. Kalau ada orang mengatakan, kata Imam Syafi'i, boleh sholat tanpa wudu, itu kafir. Sebab dalilnya, iza kuntum ila sholah, apabila kalian sholat, wudulah. Jadi sholat itu wajib, wudu juga wajib. Itu ibadah terpisah ya. Jadi kata ulama, wudunya boleh pakai mazhab lain, sholatnya pakai mazhab lain itu boleh, sebab itu ibadahnya terpisah. Yang tidak boleh itu adalah talfik. Dalam satu ibadah kita menggabungkan berapa mazhab itu enggak boleh. Tapi kalau wudunya Syafi'i, sholatnya Hanafi ya enggak apa-apa. Hanafi itu niat kan tidak harus diucapkan dah. Itu enggak apa, sebab itu bahasa berbeda. Sholat dengan apa itu berbeda ya, dengan apa? Sholat dengan wudhu itu berbeda. Jadi kalau sholat ya kalau bisa jangan tidur itu termasuk mungkin membatalkan. Jika kita merasa ingin buang angin ketika di akhir sholat berjamaah, sebentar lagi salam, apa yang lebih baik kita lakukan? Mengulang sholat atau menahannya? Dengan pertimbangan jika mengulang menjadi sholat sendiri. Saya gak tahu ya, tapi setahu saya praktek saya itu saya tahan kalau memang bisa ya. Tapi repotnya kalau jadi imam itu loh. Sampai harus melingkar-lingkar itu loh, nahan itu loh. Tapi kalau jadi makmum sih enak ya. Lepasnya tek keluarnya. Tapi jadi imam itu yang sulit mungkin. Kalau memang tanggung, ditahan aja gak apa-apa. Sebab sholat itu, yang wajib itu adalah salam ke kanan. Ke kiri itu tidak. Jadi setelah ke kanan, kita buang angin itu, sholat kita sudah selesai sebenarnya. Jadi kalau memang menunggu sebentar lagi salam gitu. Tahan aja gitu. Kalau memang bisa ditahan. Tapi kalau sampai melingkar-lingkar gitu, gitu loh. Mana imamnya lama. Ya, kalau bisa ditahan. Ini sama hukumnya ya. Bisa kita kiaskan begini. Perempuan yang haid, itu kan kalau haji kan susah. Sekarang kan sudah ada obat penahan haid gitu. Supaya tidak haid selama haji. Itu kan sebenarnya menentang kudratullah ya. Tapi enggak apa-apa untuk kesempurnaan ibadah kata ulama tidak masalah. Jadi kalau nahan angin, kalau itu kan menghilangkan khusyuk juga ya. Tapi khusyuk kan tidak termasuk rukun sholat. Kecuali Imam Ghazali yang memasukkan khusyuk termasuk sholat gitu. Ketika ada makmum masbuk mendapati imam rakaat terakhir, sementara makmum tersebut rakaat kedua, apakah membaca tasyahud akhir? Ini ada dua pendapat ya. Dalam fikih itu ada dua pendapat. Pertama, mengambil dalil innama ju'ilal imam liyuk tamabih. Imam itu digunakan untuk diikuti. Walaupun dia tasyahud dua, tetap pendapat pertama, tetap dia duduknya itu duduk bukan iftirash, duduk tasyahud akhir ya. Walaupun dia dua itu. Tapi ada orang mengatakan tidak. Kita tasyahud duduknya itu duduk iftirash dan membacanya sesuai dengan rakaat kita gitu loh. Nah, pendapat yang terkuat yang saya temukan adalah ikut sesuai dengan imam. Ini ya, saya pernah jelaskan dulu. Nun Sewu ya, ini dosen UI lah ya. agak ustad, samanya ustad gitu ya. Itu kadang-kadang sholatnya saya lihat begini. Dalam fikih saya temukan, kalau kita musafir, ini kasusnya musafir loh ya. Kalau kita musafir, kita niat sholat qasar jamak. Ya Allah, saya niat sholat qasar jamak 2 rakaat. Ternyata imam itu sholat tamam 4 rakaat. Kita enggak boleh mufarraqah minal imam, ikut imam gitu loh. Itu namanya ghurubul niyah, perubahan niat karena kita ikut imam. Nah, kolega kita ini, kolega aja lah ya. Dia sholatnya lucu. Saya enggak tahu dia dalilnya apa gitu loh. Waktu itu sholat isya. Dia enggak maghrib karena dia jamaknya isya. Caranya dia sholat gimana? Maghrib isya loh ya. Dia ikut imam tamam sholat isya, kejadiannya di Solo. Begitu 2 rakaat, nah imam berdiri, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam rakaat ketiga, dia berdiri lagi, takbir lagi gitu loh. Loh, kok berpisah dari imam, saya bilang gitu ya. Ya tapi saya gak negur sih waktu itu. Saya pengen nanya dalilnya apa gitu, kok bisa berpisah dari imam gitu. Imam rakaat, begitu dia imam tasyahud awal, dia salam tasyahud akhir gitu loh. Karena 2 rakaat maghrib ke, lalu udah tambah lagi isya 2 rakaat gitu loh. Nah, jadi kita ikut bacaan imam yang terkuat ya. Apakah yang menjadi dasar bahwa wanita boleh azan? Dasar hadis ya, enggak ada ya. Saya tadi menyebutkan kasus di masjid tertentu, jemaahnya perempuan, imamnya perempuan dan seluruhnya perempuan, silakan azan perempuan, saya bilang gitu. Ya, kalau dasarnya ya ikut itu aja, sebab menjadi imam boleh untuk perempuan gitu ya, apalagi azan yang mendengarkan semuanya adalah perempuan. Ini hanya dasar kias ya. Kalau dari hadis enggak saya temukan ya. Dasar kias saja. Jadi imam aja boleh, masa jadi muazin enggak boleh gitu. Kalau jemaahnya perempuan, tapi kalau ada laki-laki enggak boleh. Bagaimana kalau kita transaksi di masjid tapi untuk nitip belikan makanan? Kebetulan teman lain yang lagi keluar, dari masjid. Nitip makanan termasuk enggak ya? Ini 10.000 tolong belikan nasi ya, rendang ya itu. Di mana yang jauh dikit ya? Menurut saya termasuk ya. Janganlah. Walaupun makannya nanti di luar. Ini kan transaksi juga ini, nitip. Ya, nitipnya di sana aja, di tangga itu aja. Jangan di masjid lah. Jika kita buang air kecil, apakah kita harus berdiri atau duduk, Pak? Ustaz, tergantung cowok apa. Kalau cewek ya harus duduk. Kalau memang sunatnya itu duduk ya. Kalau buang air besar itu malah saya kemarin kita baca dalam Bulughul Maram, Rasulullah lebih menekankan posisi tubuhnya itu ke kaki kiri. Saya juga enggak tahu, mungkin enggak secara kedokteran bisa ditinjau ya. Jadi kalau buang air besar, kaki kiri itu yang enggak diberatkan tubuh ke kaki kiri itu. Enggak tahu saya, itu hadisnya begitu. Kalau secara kedokteran saya enggak tahu ya. Duduk apa berdiri? Ya sunatnya duduk ya. Pernah sahabat melihat Rasulullah berdiri ya, tapi katanya itu lagi karena sakit pinggang. Assalamualaikum Ustaz, afwan. Pertanyaan saya ini tidak ada kaitannya dengan materi, enggak apa-apa. Tapi saya tetap ingin menanyakan penasaran. Katanya, oh panjang ini. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Nah, sedangkan untuk saat ini Rasul sudah wafat. Jadi tugas Malaikat Jibril sekarang apa ya? Malaikat itu kan dalam Al-Quran selalu, saya sudah jelaskan dulu ya. Ka'bah itu kalau kita tarik garis ke atas, itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu melihat 70.000 malaikat bertawaf itu. Makanya perputaran benda langit itu sama dengan putaran tawaf. Tawaf itu kan berseberangan dengan arah jarum jam ya. Kalau jam kan begini, kalau kita tawaf itu begini. Ternyata itu sama dengan perputaran seluruh benda-benda langit. Bulan mengitari bumi itu begini. Bumi mengitari matahari juga begini. Matahari mengitari galaksi Bima Sakti juga begini. Galaksi Bima Sakti mengitari galaksi lain juga begini. Termasuk malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu. Ya. Jadi kalau malaikat Jibril mungkin tidak menampakkan wahyu lagi. Ya. Ingat ya, wahyu itu kan ada pembagiannya. Wahyu yang khusus untuk para nabi itu adalah kitab suci. Tapi wahyu kepada makhluk hidup itu terus ada ya. Itu ada kepada... Kami berwahyukan kepada nahal gitu, untuk membuat sarang itu. Jadi terus disampaikan kepada makhluk hidup. Tapi kalau memang Jibril khusus, beliau hanya masalah wahyu Al-Quran gitu ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada, ya beliau mungkin mengerjakan tugas lain ya. Apa tugasnya kira-kira? Waduh, nanya juga ya. Kalau saya dulu istilahnya mengisi hari tuanya apa kira-kira? Yang paling tawaf gitu, tasbih. Yusabihu mafis sama atiul arti ya. Jadi malaikat itu selalu bertasbih, selalu beribadah kepada Allah. Sampun ya, itu yang... Bukan ya? Oh ya, terima kasih ya atas atensinya.